takkan seorang insan lembut hati bak redup pandangan apabila berkata sebagai gerimis hati mbak kasih beri, coba cari hakikat temukan azimat, kasih gundah gerhana di yang tak berirama, ku tertambah gemetar tak tertanggung rasa. Serikan di Jombang.